Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي بالله رحمني ورحمكم الله جميعا ada beberapa amalan yang apabila kita kerjakan tidak membutuhkan tenaga dan tidak membutuhkan biaya. Amalannya ringan, tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah amalan ifsya'us salam, amalan menyebarkan salam bainal muslimin, di antara muslimin. Para ulama rahimahullah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang permasalahan ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab khusus, pembahasan khusus, yaitu Kitabus Salam. Kemudian beliau rahimahullah membawakan 4 ayat. Adapun hadisnya sangat banyak yang beliau sebutkan dalam kitab ini, sesuai dengan bab yang beliau sebutkan. Assalam, salam, atau menyebarkan salam, ini adalah perkara yang disyariatkan dalam agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-27. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, janganlah kalian masuk ke sebuah rumah yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian meminta izin kepada penghuninya dan memberi salam. Ayat ini berbicara tentang meminta izin tatkala masuk ke dalam rumah, dan juga menerangkan tentang disyariatkannya mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ayat yang kedua dalam surat An-Nur ayat yang ke-61, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Firman Allah, apabila kalian masuk ke sebuah rumah, fasallimu ala anfusikum, hendaknya kalian mengucapkan salam kepada penghuninya, penghuni rumah tersebut, sebagai bentuk penghormatan dan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh para ulama, fasallimu ala anfusikum memiliki dua makna. Fasallimu ala anfusikum, makna yang pertama adalah hendaknya kalian mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut. Jangan datang terus langsung masuk, mengucapkan salam. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua, fasallimu ala anfusikum, ay fasallimu ala anfusikum antum, hendaknya kalian mengucapkan salam kepada diri kalian. Yani apabila kita masuk ke sebuah rumah yang tidak berpenghuni, kosong, apakah kita disyariatkan salam? Jawabannya adalah tetap disyariatkan yang mengucapkan salam. Kata para ulama rahimahullah, yani fasallimu ala anfusikum, ay mengucapkan salam untuk diri kalian. Walaupun enggak ada penghuni rumahnya, enggak ada masalah. Atau engkau mengucapkan salam kepada para malaikat yang ada di dalam rumah tersebut, sehingga walaupun rumahnya itu kosong, tetap kita disyariatkan untuk mengucapkan assalam. Ini ayat yang kedua yang berbicara tentang permasalahan salam yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian ahibati billah rahimani wa rahimakumullah, apa itu salam? Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wassalamu bima'na ad-du'a bis-salamati min kulli afiyah. Salam itu adalah ad-du'a, berdoa atau doa keselamatan dari segala kejelekan. Yani tatkala kita mengucapkan salam kepada saudara kita dari kalangan muslimin, maka pada hakikatnya kita mendoakan mereka. Kita mendoakan mereka keselamatan, selamat dari segala kejelekan. Wassalamu masyru'un bainal muslimin. Salam itu disyariatkan antar muslimin. Ma'murun biifsyaihi. Diperintahkan untuk menyebarkan salam. Kita diperintah untuk menyebarkan salam, ya, antar muslimin. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ini, dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Afshu salama bainakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk ke dalam al-jannah sampai kalian beriman, sampai kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan keimanan kalian tidak akan sempurna sampai kalian saling mencintai karena Allah. Maukah kalian saya beritahu satu perkara yang apabila kalian kerjakan, kalian saling mencintai, afshu salama bainakum, mengucapkan salam, menyebarkan salam di antara kalian. Di antara sebab munculnya atau cara tumbuhnya berbagai al-mahabbah bainal muslimin adalah menyebarkan salam, sehingga tidak terjadi perselisihan di antara muslimin tatkala mereka melaksanakan syariat ini. Jadi syariat menyebarkan salam ini telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di beberapa tempat dalam Al-Quran. Adapun hadis ini sangat banyak hadis yang menjelaskan tentang disyariatkannya menyebarkan salam bainal muslimin. Ini sangat banyak sekali. Di antaranya hadis ini. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Al-Bara bin Azib, beliau mengatakan, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara. Di antara yang disebutkan dalam hadis ini adalah ifsya'is salam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menyebarkan salam. Dari sini kita ambil faedah bahwasanya salam adalah syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, salam akan menumbuhkan kecintaan bainal muslimin tatkala mereka menyebarkan salam di antara mereka. Juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salam ini di antara sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ayuhan nas afshu salam wa ad'imu at'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyamun tadkhul jannata bisalamin. Beliau mengatakan saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam di antara kalian. Wa atimu ta'am, hendaknya kalian beri makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wasilul arham, sambunglah tali kekerabatan. Kalau bahasa kita silaturahim. Wasallu wan-nasu niyamun, dan salatlah kalian, salat tahajud, qiyamul lail, dalam keadaan manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalamin, kalian masuk ke dalam surga dengan selamat. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Jami'. Kemudian yang berikutnya adalah alfadus salam. Sudah ma'ruf di kalangan kita tentang lafad salam. Seperti assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alfadus salam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis beliau. Yang paling afdal adalah mengucapkan salam dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling sempurna. Baik. Dan menyebarkan salam memiliki ajar besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyebarkan salam ini bukan hanya sekedar doa, tetapi pahala besar yang Allah siapkan untuk orang-orang yang menyebarkan salam. Dalam riwayat Tirmidzi, dan juga Abu Daud rahimahullah, dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. Datang seseorang kepada Nabi صلى الله عليه وسلم setelah dia mengucapkan السلام عليكم, maka beliau membalasnya, kemudian orang tersebut duduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia mendapatkan 10 pahala. Amalannya ringan, tidak membutuhkan biaya, juga tidak membutuhkan tenaga, cukup mengucapkan assalamualaikum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ashrun, 10 pahala. Kemudian thumma jaa akhar, datang orang ketiga, orang kedua, orang berikutnya. Faqala assalamualaikum warahmatullahi. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ada tambahan warahmatullahi. Faradda alaihi fajalasa faqala ishrun. Maka beliau membalasnya. Kemudian orang tersebut duduk. Maka beliau bersabda, dia mendapatkan 20 pahala. Tsumma jaa akhar faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi fajalasa faqala 30. Orang tersebut mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi membalasnya, kemudian ia duduk. Maka beliau bersabda alaihi salatu wassalam, 30. Ia mendapatkan 30 pahala. Ya, ini amalan besar. Hendaknya kita praktekkan di tengah-tengah kita. Nah, kalau setiap hari dia mengucapkan sekitar 30 kali, 100 kali, pahalanya besar. Ajrun adzim. Yusya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah riwayat Tirmidzi dan Abu Daud rahimahullah. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian yang berikutnya adalah membalas salam. Kita diperintahkan membalas salam dengan yang semisalnya atau yang lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi penghormatan dengan sebuah penghormatan, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, hendaknya kalian membalasnya dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Membalas dengan yang semisalnya hukumnya wajib. Sebagaimana yang disebutkan Al-Syaikhul Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan raddu bimithliha. Faqala yustahabbu an yakula wa alaikum bi ziyadati al-waw wa hadha hasanun. Membalas dengan yang semisalnya itu hukumnya wajib. Atau adapun ada tambahan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ini yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi penghormatan dengan sebuah penghormatan, maka balaslah yang lebih baik atau yang semisalnya. Baik, ahibati billahi rahimani wa rahimakumullah, di antara baiknya Islam seseorang adalah menyebarkan salam. Di antara tanda bahwasanya Islam seseorang itu baik, ia semangat menyebarkan salam di antara mereka, dan antara sesama muslimin. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun? Qala tut'imu at'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Muttafaqun alaih. Bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam apakah yang paling baik? Ini Islam siapakah yang paling baik ya Rasulullah? Qala tut'imu at'am. Engkau memberikan makan kepada orang-orang yang butuh. Wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu mengenalinya. Ya, ini dari kalangan muslimin. Dari hadis ini diambil faedah bahwasanya di antara baiknya Islam seseorang adalah menyebarkan salam di antara mereka. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah siapa yang dahulu mengucapkan salam? Ini di sana ada pertanyaan, mana yang lebih afdal, yang membalas salam atau yang mengucapkan salam terlebih dahulu? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya membalas salam hukumnya wajib. Membalas salam hukumnya wajib. Dan memulai mengucapkan salam ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Baik. Dalam riwayat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nasi billahi man bada'a bisalam." Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama kali memulai mengucapkan salam, duluan mengucapkan salam. Tidak saling menunggu. Dan ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat semangat dalam melakukan amalan ini. Amalan yang ringan tetapi pahalanya besar. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, suatu hari beliau keluar ke pasar. Keluar menuju ke pasar. Ada yang mengingatkan, "Ya Aba Abdurrahman, di pasar itu banyak maasi, banyak maksiat. Kenapa engkau ke pasar? Ngapain kalau bahasa kita?" Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, Uridu, saya ingin menyebarkan salam di pasar. Menyebarkan salam. Nah, ini semangatnya mereka. Semangatnya para salaf dalam menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam menerapkan syariat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini sebagai contoh yang baik untuk kita. Apalagi kita tinggal di masyarakat. Hendaknya kita menyebarkan salam di tengah-tengah masyarakat kita. Agar tumbuh rasa cinta antar muslimin. Itu diantaranya adalah menyebarkan assalam. Baik. Kemudian yang berikutnya kita sebutkan sedikit adab-adab tatkala mengucapkan salam. Adab-adab, ini bab adab assalam. Disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yusallimu ar-raqibu 'ala al-mashi wal-mashi 'ala al-qa'idi wal-qalil 'ala al-kathir. Wa fi riwayat al-Bukhari was-saghiru 'ala al-kabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimu ar-raqibu 'ala al-mashi, yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Wal-mashi 'ala al-qa'idi, yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Wal-qalilu 'ala al-kathir, kelompok yang sedikit mengucapkan salam kepada kelompok yang lebih banyak. Was-saghiru 'ala al-kabir, dan anak-anak mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Nah, ini hukum asalnya. Tetapi diperbolehkan orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang berkendaraan. Ingkana, apabila dia dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai, mungkin lagi banyak pikiran, tidak melihat orang yang sedang ia lewati, sehingga lupa mengucapkan salam, tidak mengapa yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang berkendaraan, yang duduk mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, yang banyak mengucapkan salam kepada yang kelompok lebih sedikit. Kemudian yang lebih tua boleh mengucapkan salam kepada yang umurnya lebih muda. Nah, bahkan ada riwayat khusus yang menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang bermain. Ini boleh. Kita mendahului salam untuk mereka. Tatkala kita melewati anak-anak, baik mereka sedang bermain atau sedang duduk, boleh kita mengucapkan salam kepada mereka sebagai bentuk pendidikan untuk mereka. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Baik, Nah, ini yang bisa kita baca pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan, kita bisa amalkan amalan yang ringan ini di antara kita, di masyarakat kita, bahkan di keluarga kita. Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berpesan kepada Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fa sallim alaihim takunu barakatan." Apabila kamu masuk ke keluargamu, masuk rumah, bertemu dengan mereka, hendaknya engkau mengucapkan salam untuk mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah alam bisawab. Sampai di sini, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.